11 Januari bertemu, menjalani kisah cinta ini. Naluri berkata engkaulah milikku. Bahagia selalu dimiliki, bertahun menjalani bersamamu. Ku nyatakan bahwa engkaulah jiwaku. Akulah penjagamu, akulah pelindungmu, akulah pendampingmu di setiap langkah-langkahmu. Pernah ku menyakiti hatimu, pernah kau melupakan janji ini. Semua karena kita ini manusia. Akulah penjagamu, akulah pelindungmu, akulah pendampingmu di setiap langkah-langkahmu. Kau bawa diriku ke dalam hidupmu, kau basuh diriku dengan rasa sayang. Senyummu juga sedihmu adalah hidupku. Kau sentuh cintaku dengan lembut, dengan sejuta warna. Serimu adalah hidupku. Kau sentuh cintaku dengan lembut, dengan sejuta warna. Oh.